Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallah wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabatan. Aghsilu sya'ra wa anqul bashar. Sesungguhnya setiap rambut itu ada kewajiban untuk mandi junub, maka cucilah rambut, wa angkul bashar, dan bersihkanlah rupa. Nah, di sini diriwayatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi, dha'afah. Fa'ghsilu sya'r, ya'na cucilah rambut. Kenapa harus dicuci rambut? La'na idha kana tahtahu janabah fa'bil awla anna fi fa'farra'a ghasil sya'r alal hukum bi'ana tahtakul sya'ratin janabah. Apabila setiap rambut itu harus mandi junub, sehingga lebih berhak ya untuk mandi junub. Fafarra ghasl sya'r, dibikin cabang mencuci rambut sebagai hukum bi'anna tahta kulli sya'r janabah. Sehingga bagi manusia yang sudah tumbuh rambut kemaluan, maka dia pasti junub dan mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dhaifkan oleh Tirmidzi karena dari riwayat Al-Haris bin Wajih bi fathil waw fajim al-mufaqabi musanna tahtia. Qala Abu Dawud, hadithu munkar, hadisnya munkar wa dhaif. Qala Tirmidzi, gharibun, hadisnya gharib, la na'rifu illa min hadith Al-Haris. Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Al-Haris. Beliau adalah syekh laisa bidak, orang tua yang sering lupa, enggak kuat hafalannya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, hadal hadis laisa bisabit, hadis ini enggak sabit, enggak kuat, enggak kokoh. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, angkara ahlul ilm bil hadis. Ahlul ilm mengingkari hadis ini, diantaranya Imam Bukhari, Abu Dawud, dan yang lainnya. Tetapi dalam permasalahan ini ada hadis dari jalan yang lain, dari Ali secara marfu, man taraka mawdi'a sya'ra min janabah lam yaghsilha fa'fu'ila bi kada wa kada. Barang siapa yang meninggalkan tempat rambutnya karena junub, artinya dia tidak mencuci rambutnya karena junub, maka dia akan dikenakan sanksi demikian-demikian. Famin sama adid raksi, famin sama adid raksi telatan. Sana aku pun meninggalkan rambut kepalaku tidak dicuci 3 kali. Karena juru ya juzuhu, sehingga diguntingnya, dipendekkannya. Wa isnadu sahih kama qala musannif, walakin qala Ibnu Katsir bin Irsyad, berkata Ibnu Katsir dalam Al-Irsyad, inna hadith Ali hadha min riwayat Atha bin Saiba wa Sayyul Haifad. Hadis ini dari jalan Atha bin Saib, hafalannya buruk. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini dhaif. Qultu, kata Imam Sunani rahimahullah, sebab perselisihan para ulama dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis ini, bahwasanya Atha bin Saib ikhtalat fi akhir umri, hafalannya bercampur, artinya udah banyak salahnya di akhir umurnya. Famara'anhu qabla ikhtilati fariwayat 'anhu sahiha. Barang siapa yang meriwayatkan sebelum dia mukhtalit, maka riwayatnya sahih. Barang siapa yang meriwayatkan setelah dia ikhtilat di dalam riwayatnya, maka riwayatnya dhaif. Hadis Ali hadza ikhtalaf hal huwa qabla ikhtilati. Adapun hadis Ali ini, para ulama berselisih pendapat apakah ini sebelum ikhtilat atau ba'dah atau setelah ikhtilat, setelah berubah hafalannya. Halidzalika ikhtalaf fi tasyiyat dhaifi. Oleh karena itu para ulama berselisih pendapat tentang apakah sahih atau dhaif. Al-haq dan yang hak walaqof antasi wa tajim hatta yatabayyana al-hal fi. Harus dilihat dulu antara sahih atau dhaif sampai jelas keadaannya. Ada yang bilang yang benar adalah waqaf mauquf sampai kepada Ali. Wal hadis dalilun ala annahu yajibu ghusl jami'il badan fil janabah. Hadis ini menunjukkan wajibnya mandi atau membasuh seluruh badan, ya, baik rambut atau badan yang lainnya, sedikit pun. Kemudian qila wa ijma illa al-madmadah al-istinsyaq wa fihi ma khilaf. Ijma sepakat kumur-kumur istinsyaq kecuali pada kumur-kumur dan istinsyaq. Ila yajiban li hadzal hadis, wajib berdasarkan hadis ini. Ila la yajiban li hadis Aisyah alladzi taqaddama Maimunah hadis ijab. Hal hadza ghair sahih wa la yuqawwam dzalik. Naam, jadi intinya dari hadis ini apa? Membasuh ketika junub, mau rambut atas maupun rambut bawah, semuanya harus dibasuh. Wa ma anna sallallahu alaihi wasallam tawaddu wudhu' as-salat. Adapun masalah Rasulullah SAW berwudu untuk salat, fa'fi'an la yanhadu alal ijab. Ini perbuatan, bukan wajib. Illa anna yuqal innahu bayan limujmal. Ada yang mengatakan ini bayan, penjelasan bagi yang masih umum, masih global. Fa'inal ghusl mujmal, karena mandi itu masih umum. Al-Quran yubayyinul fi'al. Mandi itu masih sifatnya global, umum, sehingga dijelaskan dalam perbuatan Nabi SAW. Sehingga intinya dari hadis ini, kalau seandainya sahih, maka seluruh badan termasuk rambut itu harus kena air, harus mandi, harus terkena air. Wallahu a'lam bissawab.